tidur, ku kan menjagamu, memastikan semua kan baik saja. Saat kau terbangun, ku kan di sisimu, bersama dalam duka dan tawa. Kau matahariku, kamulah cinta yang takkan layu. Kita, kita kan bersama, bersama hingga nanti, nanti hingga akhir dunia. Kita, kita kan bersama, bersama hingga nanti, nanti hingga akhir dunia. Peluk erat tubuhku, genggam tanganku, bersama kita hadapi semua. Hingga nanti, nanti hingga akhir.